Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Aunullah Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-456. Qala al-muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Amr radiyallahu anhuma qala marran nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana uslihu khusan lana faqala ma hadha qultu uslihu khusana ya rasulullah faqala al-amru asra'u min dhalik. Hadis yang ketiga dari bab man bana, orang yang membangun, yaitu dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan marran nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu nabi sallallahu alaihi wasallam melewatiku, wa ana uslihu husan lana, dalam keadaan ketika itu aku sedang memperbaiki khus. Al-khus itu adalah bait sebuah rumah yang dibuat dari al-khashab wal-qasab, yang dibuat dari kayu dan atau bambu. Beliau ketika itu sedang memperbaiki rumahnya yang terbuat dari kayu. Dan Nabi SAW melewatinya. Lantas Nabi SAW bertanya kepada beliau, faqala ma hadha, apa ini wahai Abdullah? Qultu, maka aku menjawab, uslihu khusana ya Rasulullah, aku sedang memperbaiki rumahku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau memberikan nasihatnya kepada sahabat yang mulia tersebut, yaitu Abdullah ibn Amr, al-amru asra'u min dalik, perkaranya itu lebih cepat daripada hal tersebut wahai Abdullah. Maksudnya al-amr, perkara akhirat di antaranya adalah kematian, itu lebih cepat daripada perkara dunia yang sedang kau berada padanya. Kau sedang memperbaiki rumah, kau harap rumah tersebut bisa bertahan lama, bisa awet, tidak rusak sampai pada waktu yang lama. Akan tapi kematian, perkara akhirat, kadang mendatangimu lebih cepat daripada itu semua. Entah hari ini, besok, atau lusa, kematian bisa saja menjemputmu dan kau harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Rabbul Alamin. Maka persiapkanlah amalan akhirat mumpung engkau masih hidup di dunia, perbanyaklah bekal ketika di dunia, karena yang namanya ajal, tidak ada yang mengetahui bahwasanya itu lebih cepat dari perkara yang kita pikirkan. Karena kadang seseorang membangun suatu bangunan yang belum tentu dia bisa menyelesaikan tersebut. Bangunan yang sedang dia bangun, tiba-tiba ajal menjemputnya dalam keadaan dia belum memiliki bekal, belum memiliki banyak pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa dia bawa ke negeri akhirat. Maka ketika itu Nabi alaihi salatu wasalam menasihati kepada beliau sahabat Abdullah ibn Amr bahwasanya perkara dunia itu janganlah berlebih-lebihan, jangan terlalu bermegah-megahan, karena perkara yang paling penting adalah perkara akhirat yang harus kita persiapkan masing-masing untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia atau kebanyakan manusia dia sibuk dengan urusan dunianya, dengan bangunannya, sehingga dia lupa untuk memperbanyak bekal akhiratnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang satu rumah kita dapati baru berumur 90 tahun tapi sudah beberapa generasi yang menempatinya. Kadang 3 generasi, 3 orang sudah ganti-ganti yang menempatinya. Yang pertama meninggal kemudian ganti lagi penghuni yang kedua dan lanjut lagi kepada penghuni yang terakhir atau yang ketiga. Dalam keadaan rumah tersebut masih berdiri kokoh, belum rusak. Maka memperbaiki amalan ibadah bekal menuju akhirat ini tentunya lebih baik daripada hanya sekedar memperbaiki bangunan atau bermegah-megahan dan berlebih-lebihan dari apa yang dia bangun di dunia ini, padahal dia hanya menempatinya hanyalah sementara. Itu maksud dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, nasihat beliau kepada sahabat Abdullah Ibnu Amr, al-amru asra'u min dalik, perkaranya itu lebih cepat daripada hal tersebut. Akan tapi bukan berarti tidak diperbolehkan untuk memperbaiki rumah, bukan itu faedah yang diambil. Karena pada pembahasan sebelumnya kita juga disyariatkan untuk memperbaiki rumah, merawat tempat tinggal, dalam artian merawat dan memperbaiki dengan sesuai kebutuhan, tidak berlebih-lebihan ketika menginfakkan harta, menginfakkan nafkah di dalam suatu pembangunan rumah, sesuai dengan kadar kebutuhan, sesuai dengan apa yang dia butuhkan, tidak berlebih-lebihan. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-amru asra'u min dalik, perkaranya lebih cepat daripada itu semua, dari perkara dunia yang sekarang engkau ada padanya. Nabi SAW juga punya rumah. Beliau rumahnya sebagaimana yang kita ketahui sangat sangat mutawadhi'ah, sangat-sangat sederhana, karena beliau lebih mementingkan negeri akhirat. Demikian juga istri-istrinya, demikian juga para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Yang namanya dunia, terlebih namanya dunia, umurnya adalah sangat-sangat pendek. Ketika diciptakan sampai nanti hari kiamat kelak itu waktunya adalah sangat pendek. Terlebih ketika dilihat dari masing-masing kita, masing-masing manusia, ketika qamat kiamatuh, ketika dia telah meninggal, maka datanglah kiamatnya. Maka sudah terputus dia dari kelezatan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menasihatkan kepada kita semua, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian dzikra hadzimil ladzat, untuk mengingat penghancur semua bentuk kelezatan. Apa itu? Yaitu adalah al-maut, kematian. Ketika seseorang sedang berada di atas kenikmatan dunia, berlimpah harta benda yang dia miliki, akan tapi ketika ajal telah menjemputnya, ketika itu pula maka terputuslah dia dari berbagai macam kenikmatan. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, idza amsayta fala tantadhiru shobah, ketika engkau diri ada di masa sore, maka jangan engkau menunggu waktu pagi untuk beramal soleh, memperbanyak bekal di negeri akhirat. Demikian pula idza asbahta fala tantadhiril masa, ketika engkau ada di waktu pagi, jangan engkau menunggu sore untuk beramal. Karena al-amru asra'u min dalik, perkaranya adalah lebih cepat daripada itu semua. Kita baca penjelasan asyarih. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, fi hadith Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma hadha, مشروعية الذكرى من العالم لغيره من الناس والذكرى تنفع المؤمنين. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma ini mengandung terdapat faedah di dalamnya tentang masyru'iyatul dzikra, disyariatkannya untuk memberikan peringatan dari seorang alim, seorang yang memiliki ilmu agama tentunya, kepada yang lainnya dari kalangan manusia. Nabi alaihi salatu wassalam sering melakukan hal tersebut ketika mendapati suatu kejadian yang di situ butuh untuk diberi peringatan, butuh untuk diberi nasihat, butuh untuk diberi tanbih, maka Nabi alaihi salatu wassalam langsung memberikan nasihat tersebut sesuai dengan keadaannya. Ini disyariatkan wazikro, dan yang namanya azikro, peringatan itu pasti bisa memberikan manfaat bagi kaum mukminin. Orang yang memiliki ilmu, tugasnya dia adalah menyampaikan, mendakwahkan apa yang telah dia miliki dari ilmu agama ini, baik satu dalil, dua dalil, satu ayat atau dua hadis. Naam, harapannya adalah peringatan dan hadis tersebut bisa bermanfaat bagi kaum mukminin, mengingatkan mereka orang-orang yang lalai dari kelalaiannya, dan menegur mereka orang-orang lupa dari kelupaannya. Qala wa fihi mashru'iyyatu 'amalir rajuli fi bina'i darihi biqadril hajah wa annahu la yatanafa ma'a 'amalil akhirah illa idza zada 'anil hajah fa wasala ila darajatil israf. Dan di dalam hadis ini pula disyariatkan seseorang itu beramal, nah, memiliki pekerjaan untuk membangun rumahnya sesuai dengan kebutuhannya. Boleh, tidak ada larangan. Bahkan itu disyariatkan, orang membangun rumah untuk tempat tinggal dirinya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, sesuai dengan kebutuhan. Dia butuh rumah yang besar atau rumah yang luas, kalau itu memang dia butuhkan, tafadhol, silahkan. Yang dilarang adalah berlebih-lebihan, bermegah-megahan yang di luar dari batas kebutuhan. Dan bahwasanya hal tersebut tidak bertentangan dengan amalan akhirat. Naam, tidak bertentangan. Illa idza zada 'anil hajah, kecuali jika melebihi dari kadar kebutuhan dan sampai pada tingkatan israf, ay berlebih-lebihan. Rumahnya sudah bagus, sudah kuat, sudah kokoh, nyaman, aman dia tempati, tapi dia kurang puas, ingin lebih tinggi lagi, ingin lebih indah lagi, atau bahkan sebagian rumah dia apa? Diukir, dipahat, dihias-hiasi, nanti yang mana akan datang pembahasannya dibawa oleh mualif rahimahullah ta'ala tentang hukum mengukir rumah, mengukir bangunan. Ini sudah masuk kepada israf, berlebih-lebihan, maka ini yang dilarang. Qala fil hadithi aydan at-tahziru 'anil ghaflati 'anil akhirah wal ikbalu 'ala a'mali daril fana'i wal kharab allati sayatimmu al-irtihalu 'anha 'ala hini ghaflah wa fi aqrabi waqtin. Dan di dalam hadis ini pula terdapat peringatan. Naam, jangan sampai dia ghaflah, lalai dari negeri akhirat, wal ikbali ala a'mali daril fana, dan bahkan dia bersungguh-sungguh untuk beramal di negeri yang hancur ini, negeri yang fana, negeri yang akan binasa, yang dia tentunya akan pergi dari negeri tersebut, negeri dunia, ala hini ghaflah, naam, pada keadaan yang mungkin dia tidak sangka-sangka dan pada waktu yang sangat dekat. Peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam, al-amru asra'u min dalik, jangan sampai kita tersibukkan dengan dunia berlebihan di dalam naam mengurusi dunia, baik yang berkaitan dengan pembangunan atau perkebunan, pertanian, perdagangan, perbisnisan dan yang lain sebagainya, jangan sampai itu semua menyibukkan kita atau melalaikan kita dari negeri akhirat, dari talabatul ilm, dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya kematian, naam, faida ja'al maut wal abdu muqbilun ala salihil amal fadzaaka min husnil khatimah. Maka sungguhnya ketika maut, kematian itu mendatangi seorang hamba dalam keadaan dia sudah muqbilun ala salihil amal, dia sudah menghadap, naam, untuk beramal saleh, sekesehariannya dia istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia naam memberikan waktunya yang banyak untuk melakukan amalan-amalan ibadah, naam dia sisakan waktunya untuk perkara dunia, dia istiqomah di atas hal tersebut, ketika maut kematian datang menjemputnya secara tiba-tiba, maka itulah husnul khatimah, naam, akhir dari kehidupan yang baik bagi seorang hamba. Dan sebaliknya, wa in hadaral ajaru wal mukallaf min dzakarin aw unsa mu'athiratun li dunyahu al maut mu'asiratun lidunyahu ala ukhrahu fadzaka su'ul khatimah. Akan tapi ketika ajal kematian sudah datang dalam keadaan seorang hamba yang mukallaf terbebani dengan syariat, baik dia laki-laki maupun seorang wanita, dalam keadaan dia lebih mengedepankan dunianya, lebih mementingkan dunianya daripada akhiratnya, dia sibuk dengan urusan dunia, akbar hammuhu ad-dunya, cita-cita yang paling besar yang ada di dalam hatinya adalah dunia, fadha kasu'ul khatimah, maka yang demikian adalah akhir dari kematian seseorang yang sangat jelek. Ya Allah, kemudian beliau menasihatkan, wahai hamba Allah, waqaqallahu syarra dunyak walhamaka amra akhiratak wa haqqan innal mauta laqaribun minna. Wahai hamba Allah, semoga Allah Ta'ala menjagamu dari kejelekan dunia, dan semoga Allah Ta'ala memberikan ilham kepadamu untuk semangat di dalam perkara akhiratmu, dan sungguh benar perkara yang hak bahwasannya kematian itu sangat-sangat dekat kepada kita semua. Kama qala Allahu azza sya'nu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati dan jiwanya, wa nahnu aqrab, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha dekat kepada hamba-hambanya. Wala pada sanal qail, dan sungguh sangat bagus ucapan orang yang mengatakan dalam sebuah syair, kullu mri'in musbihun fi ahli wal mautu adna min syiraki na'li. Setiap orang berada di tengah-tengah keluarganya, dia hidup tenang nyaman bersama keluarganya di pagi hari, setiap hari, wal mautu adna min syiraki na'li, dalam keadaan kematian ajal itu lebih dekat keberadaannya daripada tali sandalnya. Kapan saja kematian bisa menyebut masing-masing kita. Oleh karena itu, hendaknya masing-masing kita menyiapkan untuk perbekalan menuju kampung akhirat, bertemu dengan, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dari faedah hadis ini bahwasanya memperbaiki, merawat rumah itu tidak dilarang, bahkan disyaratkan, diperbolehkan, selama itu batas kewajaran sesuai dengan kebutuhan. Akan tapi yang dilarang adalah yang berlebih-lebihan di luar dari batas kebutuhan, karena Nabi alaihi salatu wasallam mewasiatkan, al-amr asra'u min dzalik, perkaranya lebih cepat daripada itu semua. Jangan sampai kita memperhatikan, memiliki perhatian yang sangat terhadap perkara-perkara yang itu tidak akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis yang terakhir insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Allah Ta'ala alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.